Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mas'alatu tsaminatu, masalah yang ke-8, dafnul mayyiti wa sifatul qabri wa ma yusannu fihi. Menguburkan mayat, sifat kuburan, dan yang disunnahkan pada penguburan jenazah, yang disunnahkan pada kuburan. Wa yusannu an yu'ammaqal qabru. Yusannu an yu'ammaqal qabru, disunnahkan menggali kuburan yang dalam. Ya, yang dalam. Sehingga ya, jenazah yang terkubur di dalam kuburan itu tidak bisa dibongkar oleh hewan buas, ya, juga menyulitkan bagi pencuri kain kafan jika ada yang mencuri kain kafan untuk menggalinya. Jika ada banjir, maka tidak akan menyeret keluar jenazah itu. Jadi kedalamannya cukup, ya, cukup menjadikan jenazah yang terkubur dalamnya aman dari binatang buas, dari banjir untuk membongkar jenazahnya, dan juga pencuri kain kafan. Naam. Wa an yuwassa'a, dan disunnahkan agar diperluas kuburan itu. Nah, sunnahkan agar diperluas. Wa an yulhada lahu fih, dan disunnahkan ya membuat lahat dalam kuburan. Jenazah dimasukkan dalam lubang lahat. Apa itu lahat? Wa huwa an yuhfara, yaitu an yuhfara, menggali, fi qa'il qabri, di dasar kuburan, bagian dasar kuburan. Hafratun fi janibihi, galian di bagian samping dinding, ya, di bagian samping bagian dinding. Ila jihatil qiblah, yang di arah kiblat. Ya. Jadi andaikan ini permukaan bumi, kemudian sudah digali ke bawah begini, ya. Sudah digali sedalam ini misalkan, nah ini permukaan bumi, ini sudah galian ini. Maka di sini di bagian dasar qa'il qabr di sini, ya, yang dinding arah kiblat sebelah sini, di sini digali ke arah kiblat. Sini, samping sini arah kiblat bagian dasar, di sini digali. Di situ itu namanya lahat. Di situlah nanti dimasukkan jenazah. Ya. Fa in ta'adzara al-lahdu, apabila lahat tidak memungkinkan karena struktur tanah misalkan berpasir, ya, gampang runtuh jika digali di bagian dinding arah kiblat, di bagian dasarnya akan mudah runtuh, ya, jadi tidak aman. Maka fala ba'sa bisyaqqi, maka tidak mengapa bisyaq, menggali asyaq. Asyaq itu di bagian tengah, ya, pada contoh tadi ini, ya, jika lahat di sini di dinding arah kiblat ini, jika digali ke sana ke arah kiblat, ya, ini akan mudah runtuh karena berpasir misalnya struktur tanahnya. Nah, maka digalikan syak di tengah sini. Ini dasar, ya. Nah, maka di tengah sini, bukan di bagian dinding arah kiblat, di dasar kuburan di bagian kira-kira bukan. Nah, kan dikhawatirkan runtuh tadi, maka di dasar, di tengah sini. Di sini digalikan ke bawah. Syak, itu namanya syak. Nah, di situ nanti dimasukkan jenazah. Nah, asyak wa huwa an yuhfara lil mayyiti, yaitu digalikan ya liang untuk kubur untuk mayat, fi wasatil qabri, di bagian tengah kuburan, dasar bagian tengahnya. Lakin al-lahdu afdalu, akan tetapi lahad lebih utama. Ini yang disunnahkan ya, yaitu lahad. Syak juga boleh, tetapi utamakan lahad karena itu lebih utama ya, kecuali ada udzur tadi, misalkan dikhawatirkan runtuh ya, maka dibuat syak di bagian dasar, bagian tengah kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil bahwa lahad lebih utama, al-lahdu lana, liang lahad untuk kita ya, untuk Nabi SAW dan umatnya, menunjukkan itu ya yang disunnahkan, itu yang lebih utama. Wasyaqqu li ghairina, dan syaq, liang syaq untuk selain kita, selain umat ini. Naam. Hadits ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih At-Tirmidzi. Baik, wa yudha'u al-mayyitu, dan mayat itu diletakkan fi lahdihi, di liang lahadnya. Ya, dimasukkan di liang lahad tadi, di bagian dasar kuburan, di bagian dinding arah kiblat, digali ke arah sana ya, bagian samping dinding arah kiblat. Nah, dimasukkan ke sana tadi, lahad itu kan, masukkan ke sana. Nah, andaikan lahad tadi tidak mungkin kan, sehingga syak di bagian dasar, bagian tengah, galikan ke bawah, maka dimasukkan ke dalam liang syak. Nah, al-muhim, baik lahad atau syak, bagaimana cara meletakkan jenazah di dalam liang lahad atau syak? Caranya, ala syakihil aiman, ya, dengan posisi dibaringkan di atas lambung kanannya, di atas lambung kanannya, seperti apa yang disunnahkan ketika tidur. Ya, berbaring di atas lambung kanan. Begitu pula ya posisi jenazah dalam liang lahad. Mustaqbilal qiblah, dengan dihadapkan ke arah kiblat. Dengan diarahkan ke arah kiblat. Ya. Di atas lambung kanan, di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Ya. Dan tempelkan bagian wajah, bagian wajah dan tubuh bagian depannya ke dinding lahad, tempelkan. Jangan ada ruang atau celah kosong antara jenazah dengan dinding lahadnya. Ya. Karena jika ada celah kosong, khawatirkan nanti akan jatuh, telungkup. Nah, jadi kalau ini lahatnya tadi di sini ya, misalkan dalam kayak gini, lahatnya di sini, berarti diletakkan ya, berarti kepala di sini, ini lambung kanan, tempelkan, jadi jangan ada celah, tempelkan supaya tertahan, tidak telungkup. Nah, kemudian supaya tidak balik ke belakang, bagaimana? Ditahan, diganjal batu di sini atau tanah keras ya, tanah keras, jika ada tanah liat yang keras, ataukah batu diganjalkan di sini di bagian kepala dan bagian pinggang ya, itu sudah cukup sehingga tidak berbalik ini, supaya posisi jenazah itu tetap menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi apa gunanya tadi ditempelkan ke dinding lahad ya, tidak ada celah antara jenazah dan dinding lahad, supaya tidak telungkup, tidak terjatuh telungkup. Nah, berubah posisinya. Kenapa diganjal di belakang dengan tanah liat yang keras? Ya, supaya tidak berbalik, terlentang. Seperti ini posisinya. ya, menghadap ke arah kiblat. Baik. Kemudian setelah itu, ya, jangan lupa tali pengikat kafannya dibuka. Tali pengikat kain kafannya dibuka, ya, dan letakkan saja di situ. Nah, sudah. Dan ketika dimasukkan, ya, ini sih tidak disebutkan sini, saya tambahkan cara memasukkannya dari atas, ya. Cara memasukkannya dari atas, nah itu juga ada sunnahnya, ya. Ini tidak disebutkan di sini, ya. Sebelum itu, Anda sampaikan dulu bahwa yang memasukkan ke dalam kuburan adalah kaum lelaki, ya. Ini tugasnya kaum lelaki. Nah, baik. Jadi bukan urusan kaum wanita. Nah, cara memasukkannya ketika dimasukkan ke dalam lahat, saat dimasukkan dalam lahat, ya, itu membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, atau Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, itu dibaca kapan? Saat dimasukkan ke dalam lahat. Bukan saat diturunkan ke dalam galian kuburan, bukan. Nah, saat dimasukkan ke dalam lahat. Nah, pada asalnya disunnahkan ketika diturunkan dari atas. Ketika diturunkan dari atas ke dalam lubang kuburan, dari atas diturunkan ke bawah. Jadi di dalam kuburan itu sudah ada 2 atau 3 orang lelaki yang menunggu, ya, di dalam. Kemudian jenazah diangkat dari atas kuburan untuk diserahkan ke bawah. Nah, cara memasukkannya yaitu dari arah kaki kuburan, menurut posisi jenazah dalam kuburan. Nah, ini misalkan ini kuburan, kiblat di sini kan. Nanti posisinya kepala di sini di atas lambung kanan. Berarti kakinya bagian sini, ya. Nah, berarti asalnya sunnahnya jenazah diturunkan dari sini. Nah, kemudian diambil oleh yang lelaki yang ada di bawah yang akan memasukkan dalam lahat. Jadi dari arah kaki dimasukkan. Nah, adapun jika posisi kuburan itu menyulitkan, misalkan ini bagian pinggir, ada tembok, ada pohon, misalkan, ya, yang menghalangi, maka ya dimasukkan dari arah mana saja yang termudahkan. Namun jika memungkinkan dari mudah dari arah kaki, maka ini yang disunnahkan. Nah, kemudian yang ada di bawah kuburan ini, inilah yang kemudian, ya, menerima jenazah itu di bawah, kemudian dia yang memasukkan ke dalam lahat dengan membaca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu yang dibaca. Nah, Bismillah dengan nama Allah, dan di atas wa ala millati Rasul, di atas agama syariat Rasulullah. Bisa juga Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. Nah, ya, dimasukkan ke liang lahat dengan baca itu. Ya, posisinya tadi sudah dijelaskan di kitab, dihadapkan ke arah kiblat, di atas lambung kanan, rapatkan, ya, wajahnya ke liang lahat supaya tidak telungkup, kemudian ganjal dari belakang dengan tanah liat yang keras, bagian kepala satu, bagian pinggang satu, supaya tidak berbalik telentang. Nah, Kemudian apa tadi? Jangan lupa lepas ikatan kain kafannya. Pengikat kain kafannya dilepas, letakkan saja di situ. Berarti sudah selesai, siap ditutup lahatnya berarti. Setelah itu siap ditutup lahatnya. Lahat itu ditutup. Nah, ya, setelah dimasukkan jenazahnya. Nah, makanya dikatakan di sini wa tusaddu fathatul lahdi, dan ditutup ya liang lahat bil labini wattini, bil labini wattin, dengan al-labin. Al-labin itu bata tanah liat yang masih mentah. Labin ya, sebagaimana yang digunakan menutup lahat kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-labin ya, di masa itu dan di masa sekarang di negeri Arab seperti yang kami saksikan di Yaman ya, labin itu bata mentah. Jadi tanah liat dicetak setelah diaduk dengan air ya, kemudian dicetak jadi bata, tapi tidak dibakar, hanya dijemur di panas matahari sehingga mengeras. Nah, ya itu yang dimaksud, tidak dibakar. Nah, di rumah-rumah di pedesaan seperti di Damaj dulu, tempat Syekh Mukbil, di Sa'adah dan di tempat-tempat lainnya di pedalaman, itu rumah-rumah mereka masih dindingnya masih, rumahnya masih pakai itu. Nah, ya. Juga diplester pakai tanah liat, bukan semen. Nah, labin itu yang dimaksud, dan aptin dan tanah liat ditutup dengan bata mentah dan yang tidak dibakar dan tanah liat. Ya. Ini jika ada, itu yang lebih utama. Seperti halnya yang dilakukan, yang digunakan menutup lahat Nabi alaihi salatu wasalam. Jika itu tidak ada, ya, maka apa yang ada sebagaimana prakteknya biasanya di negeri kita ya, orang-orang ambil bambu ya, bambu ya, bambu kemudian dibelah, kemudian ditata untuk menutup, atau pakai papan. Ya, apa yang termudahkan, intinya liang lahat itu ditutup rapat sehingga tidak ada celah untuk bisa dimasuki ular, serangga yang akan masuk untuk merusak mayat. Gitu. Jadi mayat di dalam lahat itu aman. Ya. Tertutup dengan rapat, ya. Baik. Jadi jika ada celah-celah misalkan, masih ada celah-celah sedikit karena tidak lurus misalkan penutupnya, ya ditutup lagi dengan tanah-tanah liat bagian situ. Nah, jika menggunakan tadi ya tanah liat atau pakai daun-daun, ilmu apa yang ada lah digunakan semaksimal mungkin, jangan biarkan ada celah ya yang bisa dimasuki serangga perusak sehingga aman di dalam jenazahnya. Nah, setelah tertutup rapat liang lahatnya sudah, baru kemudian ditimbun. Jadi jenazah itu bukan kemudian tertimbun tanah begitu. Dia dalam lahat atau dalam syak tadi. Apabila syak yang dipakai berarti bagian atas syak gitu ditutup ya dengan cara yang sama. Dan jangan biarkan ada celah. Setelah tertutup rapat semuanya baru kemudian ditimbun ya lubang kuburan itu sehingga jenazah aman dalam lahatnya atau syaknya. Thumma yuhalu alaihi turabu, kemudian ditimbungkan di atasnya ya tanah timbunan kuburan itu, turab tanah ya timbunan kuburan, tanah galian kuburan itu sendiri yang ditimbunkan kembali. Nah, thumma yuhalu alaihi turab, kemudian ditimbun ya di atasnya dengan tanah galian kuburan itu sendiri ya. Dan perhatikan ya, otomatis timbunannya nanti ya akan lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. Kenapa? Faktornya dua. Pertama, karena sebagian tanah galian kuburan yang tadinya di liang lahat itu kan keluar dari bagian liang lahat itu kan kosong tadi, diisi mayat. Tadinya tanah di situ. Tanah di situ, kemudian itu sekarang berisi mayat. Nah, jadi ada tambahan tanah kan? Yang kedua, tadi tanah ini rapat. Setelah digali kuburan, kemudian ditimbun kembali, tentu rapatnya tidak akan sama dengan rapatnya ya sebelumnya. Tidak akan serapat sebelumnya. Ya, meskipun diusahakan dirapatkan ya dengan kaki, dengan cangkul dirapatkan, tapi tidak bisa serapat sebelumnya, sehingga tentunya permukaannya akan lebih tinggi. Bisa dipahami? Nah, otomatis akan lebih tinggi, itu kurang lebih sejengkal. Nah, tingginya. Wa yurfa'ul qabru 'anil ardi qadra shibrin, dan gundukan kuburan ditinggikan dari permukaan bumi sekitarnya, permukaan tanah sekitarnya, qadra shibrin ya, dengan kadar tingginya ya kurang lebih satu jengkal, dan otomatis akan segitu tingginya seperti dijelaskan tadi, faktornya dua ya, faktornya dua yang dijelaskan tadi. Nah, akan ada gundukan lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya sekitar satu jengkal. Nah, jadi dirapikan ya, tinggi gundukannya satu jengkal dengan bentuk musannaman. Dengan bentuk musannaman, yaitu bentuk seperti punuk unta, ay ala hayatis sina as-sanam, ala ay ala hayatis sanam, yaitu seperti bentuk punuk unta. Tahu kan punuk unta kan begini kan? Nah, punuk unta gini. Jadi tidak rata permukaannya. Tidak rata permukaannya, melainkan melengkung seperti punuk unta. Li thubuti dhalika fi sifati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, berdasarkan riwayat yang sabit ya, yang telah tetap mengenai sifat kuburan Nabi alaihi salatu wassalam dan sifat kuburan kedua sahabatnya yang ada di samping kuburan Nabi, yaitu kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, semuanya gundukan kuburannya bentuknya melengkung seperti punuk unta, tingginya sejengkal. Naam. Liyu'lama, agar diketahui tujuan fungsi gundukan kuburan itu, annahu qabrun, liyu'lama annahu qabrun, agar diketahui bahwa itu kuburan, bukan permukaan tanah biasa ya. Fala yuhanu, agar tidak dihinakan dengan diinjak ya, duduk di atasnya, berjalan di atasnya, kencing di atasnya, buang air besar di atasnya, dan seterusnya. Itu kuburan muslim, tidak boleh dihinakan, diinjak, diinjak ya, berdiri, berjalan di atasnya, diinjak dengan sandal ya, berdiri di atasnya, duduk di atasnya, kencing di atasnya, dan seterusnya. Nah, jadi itulah fungsi gundukan, agar diketahui itu kuburan supaya tidak dihinakan. Nah, oleh karena itu kuburan itu butuh untuk dirawat. Jika terlihat gundukannya agak runtuh, agak rusak, maka diperbaiki lagi. Ya, diperbaiki lagi. Nah, terus dipertahankan gundukan itu sejengkal. Nah, barakallahu fikum. Dan penjelasan setelahnya adalah meletakkan batu nisan sebagai tanda ini kuburannya siapa. Ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tafadhal, jazakumullah khairan. Subhanallah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.